بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان أخوات حاضرين يندي مليكا على الله سبحانه وتعالى، تيمة محاضرين adalah nasyid dan musik dalam timbangan syariah. Sungguhnya masalah musik dan nasyid ini termasuk dari fitnah di akhir zaman, dan termasuk dari tanda-tanda hari kiamat dan kerusakan yang terjadi karena hal ini telah kita saksikan, dan ini adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Karena itulah, tatkala masalah ini adalah masalah yang penting dalam syariah, dan banyak orang tidak tahu, kabur, dan pada sebagian yang lainnya mengaburkan permasalahan tentang musik dan nasyid. Karena itu para ulama di zaman ini secara khusus, dan hal ini juga telah diungkapkan oleh para ulama di zaman terdahulu, mengingatkan tentang perkara bid'ah ini, perkara yang baru muncul ini. Kemudian mereka terangkan kesalahan hal tersebut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukanlah perkara yang baru terjadi di zaman ini. Walaupun di zaman ini hal tersebut berlipat ganda kalau diukur dan dibandingkan dengan zaman yang telah lalu, tapi hal ini telah ada dari zaman terdahulu. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan diriwayatkan juga dari jalan-jalan yang lain. Imam Syafi'i berkata, "Khalaftu Baghdad syai'an ahdadatku sanadiqa samunahu at-taghbir yasudduna bihi an-nas 'anil Qur'an." Kata beliau, saya meninggalkan negeri Baghdad, dan di dalam negeri itu ada sesuatu yang ada suatu perkara baru yang dibuat oleh orang-orang zindiq. Mereka menamakan hal tersebut sebagai at-taghbir. Yang namanya waktu itu adalah at-taghbir. Yasudduna bihi an-nas 'anil Qur'an. Mereka menahan manusia dari mendengarkan Al-Qur'an. Ini yang dibuat oleh orang-orang zindiq pada zaman itu dengan nama at-taghbir. Bentuk-bentuk nyanyian yang atau bentuk-bentuk nyanyian yang mengandung mau'izah, mengandung pelajaran, kemudian mereka melakukan nyanyian-nyanyian tersebut. Ini yang dinamakan at-taghbir. Dan Imam Syafi'i mengatakan ini adalah sesuatu perkara baru yang dibuat oleh orang-orang zindiq untuk menahan manusia dari mempelajari Al-Quran, memalingkan manusia dari mempelajari Al-Quran. Dan khusus tentang masalah musik dan anasyid, telah ada dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan tentang hal tersebut. Iya, adapun dari Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan tentang haramnya musik dan nyanyian itu, atau haramnya musik dan haramnya anasyid, diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. Dan di antara manusia ada yang membeli lahu al-hadis. Nah, akibatnya hal ini menyebabkan manusia tersesat. Dalam ayat ini dikatakan bahwa di antara manusia ada yang membeli lahu al-hadis. Lahu al-hadis dalam ayat ini dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, nazalat fil ghina wa ashbahihi. Ayat ini turun pada al-ghina, pada nyanyian, wa ashbahihi, dan yang semisal dengannya. Ya. Dan penafsiran dari Ibn Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam Adabul Mufrad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian dan Ibn Abbas adalah terjemahul Quran, penerjemah Al-Quran, dan beliau adalah sahabat yang dikenal sebagai ahli tafsir. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud juga menafsirkan ayat ini. Ya. Dan Ibn Mas'ud termasuk orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Kata beliau ketika menyebutkan ayat ini, huwal gina walladhi la ilaha illahu yuraddiduha salata marra. Kata beliau yang diinginkan di sini adalah al-gina, adalah nyanyian. Lahwal hadid, perkataan yang sia-sia dalam ayat itu, yang diinginkan adalah al-gina, adalah nyanyian. Demi yang tiada ilah kecuali dia, kecuali Allah. Beliau bersumpah ketika mengucapkan ini, dan beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Dan asar dari Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan lain-lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan juga datang dari beberapa mufassir yang lain, seperti dari Ikrimah murid Ibn Abbas, juga beliau mengatakan yang diinginkan di sini adalah al-gina. Ya. Dan juga semisal dengannya dari Mujahid radhiyallahu atau rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan Allahu dalam ayat, wa minan nasi may yashtari lahu al-hadid. Allahu perkataannya yang sia-sia, kata beliau itu adalah aqqaban. Aqqaban itu gendang yang dipakai untuk apa namanya, menyertai nyanyian tersebut. Ya. Maka ayat ini, ayat yang saya bacakan tadi, wa minan nasi may yashtari lahu al-hadid ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Dan di antara manusia ada yang membeli perkara, perkataan yang sia-sia. Yang diinginkan di sini adalah lagu menurut nyanyian, menurut penafsiran yang telah kita sebutkan tadi. Kalau mereka melakukan ini, apa yang terjadi? ليضل عن سبيل الله. Lam di sini menurut ahli bahasa ini adalah lam al-aqibah. Lam yang menunjukkan akibatnya, bukan lam lit-ta'lil, bukan menunjukkan sebab, tapi menunjukkan akibat. Ya. Maka siapa yang memberi perkara yang sia-sia ini, maka akibatnya dia akan menyesatkan, dia akan tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala bighairi ilm, tanpa ilmu. Wa yattakhidaha huzwa, dan ada yang menjadikannya sebagai huzwa, ulaika lahum adabu muhin. Mereka itu akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Ya. Maka ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang haramnya musik dan anasyid. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada ayat-ayat yang lain dijadikan pendalilan oleh sebagian para ulama tentang hal ini, menunjukkan tentang haramnya ya musik dan semisal dengannya. Cuman ini ayat yang paling kuat di dalam sisi pendalilan. Kemudian ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut, ya, tentang haramnya musik dan yang semisal dengannya. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Amir atau Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamr wal ma'azib." Sungguh akan datang dari kaumku, sungguh akan datang satu kaum dari umatku, yastahilluna al-hira, mereka akan menghalalkan zina, wal harir, dan menghalalkan sutra, wal khamar, dan menghalalkan al-khamar, minuman keras, wal ma'azih, dan menghalalkan al-ma'azih. Dan al-ma'azih diterangkan oleh para ulama ahli bahasa sebagaimana dalam An-Nihaya dan dalam Al-Qamus dinukil oleh Syekh Al-Albani. Al-ma'azih ini kata beliau ad-dufuf wa ghairiha mimma yudrabu bihi. Dia adalah ad-dufuf, ya, apa namanya, rubana-rubana dan yang semisal dengannya yang dipakai, ya, yang dipukul padanya, ya, rubana, gendang atau yang semisal dengannya dipukul padanya, ya, ini namanya al-ma'azih. Maka hadis ini tegas menunjukkan tentang haramnya al-ma'azih, alat-alat musik tersebut, alat-alat yang dipakai untuk apa namanya membuat suara musik tersebut. Dan sisi pendalilan tentang haramnya dalam hadis ini dikatakan la yakununna min ummati aqwam, akan datang nanti dari umatku satu kaum mereka menghalalkan, ya, jadi asalnya haram tapi mereka menghalalkannya, asalnya haram tapi mereka menghalalkannya, mereka menghalalkan zina, kemudian menghalalkan sutra, kemudian menghalalkan minuman keras dan menghalalkan al-ma'azib, alat-alat musik. Dan penghalalan di sini mereka menghalalkan, ini mereka menghalalkan karena syubhat, ya, karena sesuatu yang apa namanya menghinggapi mereka, suatu kerancuan yang menghinggapi mereka sehingga mereka pun tergambar bahwa ini adalah perkara yang halal. Andai kata mereka menghalalkan karena keyakinan, maka hukumnya kafir keluar dari Islam. Sebab perkaranya diharamkan dalam syariah, zina diharamkan tegas dalam Al-Quran, kalau dia halalkan, berarti ini membantah nas dalam Al-Quran, dan hukumnya kafir keluar dari Islam. Tapi ini penghalalannya karena muncul syubhat, ya, karena dihinggapi dengan suatu kerancuan, sehingga dia tidak bisa memahami dengan baik. Ya. Inilah keadaan dan kenyataan orang-orang yang membuat dan melakukan anasyid di zaman ini. Yang menisbahkan nama-nama anasyid itu dengan nama anasyid Islami. Ya. Mereka punya syubhat dan mereka punya kerancuan yang menghinggapi kepala-kepala mereka sehingga keluarlah sesuatu bentuk penghalalan atau pembolehan yang sama sekali tidak dibenarkan di dalam syariah dan tidak pernah dibenarkan oleh seorang ulama pun di zaman ini dari ulama yang mengerti akan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana saya akan terangkan nanti. Ya. Maka ini dalil yang pertama yang menunjukkan tentang haramnya musik, haramnya menggunakan alat-alat musik tersebut. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga datang dari hadis Abdurrahman bin Auf yang lafadznya dari hadis Anas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sautani mal'unani fid dunya wal akhirah." Ada dua suara yang terlaknat di dunia dan di akhirat. Apa dua suara ini? Mizmarun inda ni'mah. Yang pertama mizmar, seruling ketika dalam keadaan nikmat. Ini takdir orang yang menghibur dirinya dengan suara seruling tersebut. Ya. Ini yang terlaknat yang pertama, suara yang terlaknat. Yang kedua yang terlaknat, rannatun inda musibah. Ya, raungan ketika musibah. Ini dua perkara yang terlaknat di dunia dan di akhirat. Dan di dalam lafaz Abdurrahman bin Auf, Rasulullah berkata, ya, kata beliau, saya tidak melarang dari menangis ketika ada meninggal, tidak melarang dari menangis. Akan tetapi walakin nahaitu an sautaini ahmaqaini fajirain. Akan tetapi saya melarang dari dua suara. Yang dua suara ini suara yang sangat bodoh dan sangat fajir. Kata beliau, sautin inda nagmati lahwin. Yang pertama suara ketika ada nada, apa namanya, suara dengan bentuk nada yang sia-sia. Ya, nagmah itu bentuk nada. Itulah nada-nada musik, ya, yang dipakai itu kalau dalam istilah bahasa Arab namanya nagamat. sifatnya. Maka nagma lahwin, yang kedua nagma lahwin wala'bin wa mazamir asyaitan, suara ketika ada nagma, suara-suara yang nada yang tidak berguna, wala'b dan permainan yang sia-sia, wa mazamir dan seruling-seruling syaitan. Ini suara yang pertama yang tercela pada saat itu. Kemudian yang kedua, suara wa sautin inda musibatin, dan suara ketika musibah, latama wajahahu walab taib lapam wujud wasyakil wasyakki juyu warannati syaitan, yaitu dia memukul wajahnya, merobek kantongnya dan meraung ya dengan raungan syaitan. Ini adalah hadis yang kedua yang juga menunjukkan tentang haramnya musik, juga menunjukkan tentang haramnya musik tersebut ya. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan tentang haramnya musik adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah harrama alayya atau harrama al-khamar wal-maisir wal-kawba wa kulla muskirin haram. Kata beliau, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas saya, kata beliau, mengharamkan al-khamar ya. Sungguhnya Allah mengharamkan atas saya, atau Allah mengharamkan al-khamar, minuman keras ya. Wal-maisir, yang kedua al-maisir, judi, wal-kawba, al-kawba ini ya sejenis gendang, ya al-kawba, wa kulla muskirin haram, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram, itu adalah haram. Dan ini dalil yang ketiga menunjukkan tentang hal ini, dan haditsnya juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Kemudian hadits yang keempat yang menunjukkan tentang haramnya musik tersebut, yaitu dari hadits Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kata beliau, inna Allah, kata beliau, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla harrama al-khamr wal-maisir wal-maisir wal-kauba wal-ghubaira wa kullu muskirin haram. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan al-khamr, minuman keras, wal-maisir, judi, wal-kauba, yang kauba tadi saya sudah sebutkan sejenis gendang, wal-ghubaira, dan al-ghubaira ini adalah minuman ya, adalah sejenis minuman yang terlarang. Bentuknya al-ghubaira itu diterangkan oleh para ulama ahli bahasa bahwa dia ini adalah minuman yang memabukkan, yang terbuat dari jagung, terbuat dari jagung ya. Dengan suatu proses begitu akhirnya mungkin karena disimpan lama akhirnya menjadi memabukkan. Kemudian kata beliau, wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram ya. Ini dalil yang keempat menunjukkan tentang haramnya musik. Dan Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini dari seluruh jalan-jalannya. Ya. Dan hadis yang kelima juga semana dengan apa namanya hadis yang kita baca pada hadis yang keempat itu tadi. Ya. Tapi dari sahabat yang lain, yaitu sahabat yang bernama Qais bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Dan datang dalam satu jalan dengan lafaz, inna rabbi tabaraka wa ta'ala harrama alayya al-khamr wal qawba wal qanin wa iyyakum wal ghubaira fa innaha thulutsu khamril alam. Kata beliau, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan atasku al-khamr, minuman keras, wal-kawbah, dan al-kawbah adalah sejenis gendang, wal-qannin, dan al-qannin ini disebutkan bahwa dia adalah sejenis bentuk judi ya. Wa iyyakum wal ghubaira, dan hati-hati kalian dari al-ghubaira ya, minuman keras tadi yang terbuat dari jagung. Fa innaha thuluts khamril alam, karena dia adalah sepertiga dari khamr al-alam ya. Ini dalil yang kelima yang menunjukkan tentang haramnya hal tersebut. Kemudian dalil yang keenam, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ya, yaitu hadis Imran bin Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yakunu fi ummati qadafun wa masakhun wa khasaf, akan datang pada umatku ini qadaf ya, orang meluduk, atau qadaf ya, orang meluduk, wa masakh, dan akan datang nanti masakh ya, dirubah bentuknya ya, dirubah bentuknya, wa khasaf, dan akan ada khasaf, ditenggelamkan ya. Ini qadaf mungkin dibuang, bisa bermana dituduh juga, atau masakh, akan dirubah bentuk ya, sebagaimana orang-orang Yahudi dirubah bentuknya menjadi kerak ya. Wa khasaf, dan akan datang ada nanti bencana bumi sehingga mereka ditenggelamkan. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah mata dalik, ya Rasulullah kapan ini terjadi? Qala, beliau berkata, idza zaharatil ma'azi wa kasaratil qiyan wa syurbatil khumur. Kata beliau, ini nampak, ini akan terjadi apabila al-ma'azib telah banyak, ya, apabila musik telah nampak. Wa kasarat al-qiyan, dan al-qiyan telah muncul. Qiyan itu tadi saya sudah sebutkan, ya, sejenis bentuk judi. Wa syuribatil khumur, dan telah diminum minuman-minuman keras itu. Ini juga menunjukkan bahwasanya hal ini adalah salah satu tanda dari tanda hari kiamat. Maka ini menunjukkan tentang haramnya musik tersebut. Ya, ini 6 dalil disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan ada dalil-dalil yang lain juga tertera di dalam buku-buku yang lain, cuman saya ringkas di dalam menguraikan dalil lainnya. Baik, sekarang pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan masalah musik ini, ya, bagaimana pendapat para ulama tentang musik ini. Kalau kita sudah melihat, atau kita melihat pada hadith-hadith yang telah lalu, kita lihat bahwa seluruh hadith-hadith ini menunjukkan tentang haramnya musik pada semua jenisnya, ya, tanpa terkecuali. Ya. Dan lafad al-ma'azif dalam bahasa ini adalah lafad yang paling umum, menunjukkan tentang haramnya musik dari seluruh jenisnya. Dari seluruh jenisnya. Apakah itu yang ada di zaman Nabi atau yang akan datang setelahnya? Akan datang setelahnya. Sebab dia akan masuk ke dalam bentuk al-ma'azif. Dan ini adalah perkara yang diharamkan. Karena itulah, ya, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dan ini sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata beliau, ad-duffu haram. Ya. Rebana, bendang, itu adalah haram. Wal-ma'azif haram. Dan musik adalah haram. Wal-kaubah haram. Dan kaubah, gendang, adalah haram. Wal-mizmar haram. Seruling adalah haram. Ini fikih dari Ibn Abbas memahami hadith ini, menunjukkan seluruh hal ini adalah perkara yang diharamkan di dalam syariah. Ya. Kemudian, para ulama rahimahumullah ta'ala, ya, telah sepakat tentang haramnya menggunakan alat-alat musik dan tentang haramnya musik tersebut. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, ketika menukil perkataan Ibn Mutahhir, salah seorang orang Syiah, orang Syiah ini menukilkan tuduhan atau melebarkan tuduhan kepada Ahli Sunnah bahwa Ahli Sunnah membolehkan alat-alat musik dan membolehkan nyanyian. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah membantahnya dan menganggap dusta, mendustakan perkataan tersebut. Dan beliau berkata, nasnya sebagai berikut. Kata beliau, hada minal kidib ala a'immatil arba'ah. Kata beliau, ini dari kedustaan terhadap 4 imam. Ya, maksudnya imam madhab. Yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini kedustaan terhadap mereka. Kenapa? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fa'innahum muttafiquna ala tahrimil ma'azih allati hiya alatul lahu. Karena mereka ini, 4 imam ini, semuanya sepakat tentang haramnya al-ma'azih. Tentang haramnya al-ma'alif, haramnya musik itu dan alat-alat musik tersebut. Kal-audi, seperti al-aud, ya, kayu yang dipakai untuk memukul, wanahwiha, atau yang semisal dengannya. Kemudian kata beliau, beliau nukil lagi kesepakatan. Walau atlafaha mutlifun. Ya. Andai kata ada orang yang merusakkan alat-alat itu. Indahum, dirusakkan orangnya hadir. Lam yatman surat at-tali. Bal yahram indahum itikaduha. Ya. Maka kalau dia rusakkan, dia tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Tidak boleh diganti. Ya. Bahkan diharamkan untuk membuat alat-alat tersebut. Untuk membuat alat-alat tersebut. Ini nukilan ittifaq dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala kepada 4 orang imam. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Dan memang ada sebagian para ulama yang membolehkan musik itu. Tapi mereka berdalilkan dengan dalil-dalil yang sangat lemah. Dan kebanyakannya mereka mengikut kepada Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Dan Ibn Hazm beliau melemahkan beberapa hadith. Ya, yang telah dibantah secara terperinci oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan Ibn Hazm telah luput dari beberapa hadith yang lain. Ya, dan itu batas ilmu beliau rahimahullah. Karena itulah Ibn Abdul Hari, salah seorang ulama juga di abad ke-8, beliau berkata bahwa Ibn Hazm ini banyak mensahihkan, banyak bersalah di dalam mensahihkan dan melemahkan hadith. Ya. Karena itulah beliau tidak bisa dijadikan ukuran standar di dalam menghukumi hadith tersebut. Apalagi beliau menganggap tidak dikenal rawi-rawi yang terkenal, rawi-rawi yang masyhur, oleh Ibn Hazm dianggap rawi yang tidak terkenal. Ya, saya kasih contoh misalnya seperti Imam At-Tirmidzi. Ya, siapa yang tidak kenal Imam At-Tirmidzi dari umat Islam? Salah seorang pengarang dari Kutub Sittah, Muhammad ibn Isa ibn Saura Abu Isa Imam At-Tirmidzi. Oleh Ibn Hazm, Ibn Hazm mengatakan apa? Dia ini majhul, tidak dikenal. Ya. Imam At-Tirmidzi majhul, tidak dikenal. Dan ini menunjukkan kesalahan dan ketelagaran yang luar biasa di dalam hal ini. Karena itulah ucapan beliau di dalam menjarah dan mentadil itu tidak diterima oleh para ulama, khususnya kalau menjahilkan. Kalau dia mengatakan orang ini tidak dikenal. Dan demikian pula di dalam memberikan hukum syarif. Dan orang-orang yang membolehkan musik ini dari kalangan orang-orang belakangan, ya, seperti Yusuf Al-Qardawi yang membolehkannya, dan Abu Zahra dan orang-orang yang mengikutinya di belakangan, ini semuanya berpegang dengan dalilnya Ibn Hazm. Ya, berpegang dengan dalilnya Ibn Hazm, dan Ibn Hazm ini telah dibantah oleh para ulama setelah Ibn Hazm. Dan para ulama sebelum Ibn Hazm, perkataan mereka menunjukkan salahnya Ibn Hazm dalam hal tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa musik ini adalah perkara yang disepakati tentang haramnya di kalangan para ulama, dan ini adalah pendapat jumhur al-ulama, pendapat imam 4. Ya, sebagaimana yang saya telah terangkan tadi dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ya. Maka dari sini kita sudah bisa memahami bagaimana nas syariat Islam mengatur tentang musik ini. Mengatur tentang musik ini. Dan dari dalil sudah tegas menunjukkan bahwasanya musik tersebut adalah perkara yang diharamkan di dalam syariatul Islam. Perkara yang diharamkan di dalam syariatul Islam, dan haram hukumnya seorang muslim untuk memakainya, menggunakannya, dan mendengarkan. Dan mendengarkan hal tersebut. Karena itulah, ini hendaknya menjadi pelajaran dan pegangan bagi kita bersama, khususnya di zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kita terangkan bagaimana dalil-dalil syariat yang mengatur tentang hal tersebut. Dan saya akan terangkan nanti bahaya ya, musik dan anasyid ini. Kita akan terangkan bagaimana bahayanya ya, dan bagaimana bisa melalaikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia menyanyi saja tanpa musik? Dia hanya sekedar menyanyi tanpa musik. Kalau nyanyian dan tanpa musik, ini akan masuk ke dalam bentuk anasyid. Yang sebagian orang sekarang menamakan anasyid dengan nama-nama anasyid Islami. Dengan nama anasyid al-Islami. Kalau bentuk kofianya hampir sama dengan kofia demokrasi Islam. Susunan kalimatnya hampir sama dengan demokrasi Islam, atau hampir sama dengan disco Islami, atau hampir sama dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Kalau dari sisi taufik, maka dari sisi hukum harus kita lihat apa bentuk nyanyian itu. Pertama, nyanyian, kalau nyanyiannya tersebut di atas kaidah-kaidah musik, di atas nada-nada musik, maka nyanyian yang tersebut seperti ini dihukumi sebagai al-ma'azif dan sebagai suara yang disebutkan itu tadi dalam hadith-hadith menunjukkan tentang haram. Tapi kalau nyanyiannya biasa saja tanpa ada nada dan seterusnya, ya sebagaimana apa yang biasa dikenal dengan nama anasyid, ya nasyid, ya dia berinsyad hanya mengucapkan saja, hanya melafadzkan, ya, maka ini perlu dirinci. Ini perlu dirinci. Ya. Kita ketahui bersama bahwa di kalangan orang-orang Arab, nyanyian tersebut itu kadang adatnya dalam bentuk syair, dalam bentuk susunan syair, dan syair itu tidak bisa diharamkan secara mutlak, tidak bisa diharamkan secara mutlak, sebab ada syair yang terpuji dan ada syair yang tidak terpuji. Ya. Pertama tentang syair tersebut, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah mengingatkan di dalam suatu hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "La ayyam tali ajawfu ahadikum qayhan khairul lahu min ayyam tali asyiran." Apabila pencernaan salah seorang dari kalian itu penuh dengan nanah, itu lebih baik daripada penuh dengan kalimat-kalimat syair. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, "La ayyam tali ajawfu rajulin qayhan hatta yuriha Tayyuriyah khairun min ayyam tali asyiran." Apabila ya, isi perut seseorang itu penuh dengan qayh, penuh dengan nanah, sehingga membuat sedih perutnya tersebut, itu lebih baik untuknya daripada dipenuhi dengan kalimat-kalimat syair. Dipenuhi dengan kalimat-kalimat syair. Ini asal penggunaan syair tersebut, bahwa syair tersebut adalah perkara yang tidak dibolehkan. Tapi kapan tidak dibolehkannya itu? Ya, tidak dibolehkannya bukan secara umum. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Inna minasy syi'ri la hikmah." Sungguhnya dari syair itu ada hikmah di dalam. Sungguhnya dari syair ada yang mengandung hikmah. Ada yang mengandung hikmah. Dan kita juga tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Asy-Syarik bin Suwaid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Syarid bin Suwaid berkata, "Saya pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah bertanya kepada Syarid, "Apakah kamu punya bait syairnya Umayyah bin Abi Salt?" Katanya iya, saya punya. Kata Nabi, sini, berikan sama saya. Maka ia pun membacakan satu bait syair. Ya. Nabi kembali bertanya, bilang lagi, tambah. Ya. Diberi lagi satu bait, terus diberikan sampai 100 bait syair dibacakan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Umayyah bin Abi Salt ini punya syair-syair bagus, punya hikmah. Ya. Walaupun dia dari syuara jahiliyah, tapi Nabi mengatakan, ya, dengan syairnya ini, hampir-hampir saja dia masih Islam. Hampir-hampir saja dia masih Islam, karena bagusnya makna-makna dari syair tersebut.